الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد خبر غير مفرد قال ومفردا وغيره يأتي الخبر فالأول اللفظ الذي في النظر مرة فالأول اللفظ الذي في النظم مرة أو مر أنتم أبا حركتني فالأول اللفظ الذي في النظم مر وغيره في أربع محصور لا غير وهي الضرب والمجرور وفاعل مع فعله الذي صدر والمبتدا مع ما له من الخبر كانت عندي والفتى بداري وبني قرى وذا أبو قاري قال المؤلف ومفردا غيره يأتي الخبر. Ini mengenai berbagai macam khabar. Setelah kita sebutkan sebelumnya khabar dari mubtada dengan misalkan Zaidun Qa'imun, itu adalah khabar mufrad. Itu adalah khabar mufrad. Nah, kemudian beliau menjelaskan mufradan wa ghairahu. Khabar itu ada dua macam. Ya, ada yang mufradan. Ada yang mufrad. Ya, dan ada yang ghairahu, berarti ghairu mufrad. Ada yang ghairu mufrad. Fal awwalu al-lafzi alladhi fi an-nazmi marra. Maka yang awal yaitu khabar mufrad. Yaitu seperti yang telah lafaz yang telah disebutkan di nazam marra, mar yang telah berlalu contohnya Zaidun qaimun, Fatimah qaimatun. Itu qaimun qaimah itu adalah mufrad. Wa ghairahu fi arba'i mahsuru. Nah, kemudian khabar ghairu mufrad, yang ghairuhu ghairu mufrad, berarti itu ada fi arba'in, ada empat macam yang dia mahsuru, yang dia terbatas saja pada empat macam. La ghairu, tidak ada yang lain, enggak ada yang kelima. Wa hiya adzarfu, yang pertama dzaraf. Wal majruru, jar majrur. Ya, kalau dzaraf misalkan Zaidun indaka, Zaidun amamaka. Ya, majruru ya misalkan Zaidun fiddari, ya. Zaidun fiddari, Zaidun alal kursi. Ya. Kemudian wa fa'ilun ma'a fi'lihi alladhi sadar. Kemudian yang ketiga kata beliau, ya, fa'il dengan fi'ilnya. Berarti ini jumlah fi'liyah. Ya, fa'il dengan fi'ilnya alladhi sadar. Yang dia terdiri dari, yang dia berasal dari fi'il dan fa'il, yaitu jumlah fi'liyah. Wal mubtada ma'a ma lahu minal khabar. Nah, yang keempat mubtada, ya, mubtada dengan khabar, yaitu jumlah ismiyah. Ya, kalau khabar mufrad yaitu yang sebelumnya disebutkan, ya. Saya akan bacakan penjelasan dari, ya, Al-Baijuri mengenai khabar mufrad wal mufradan, ya, walamma faragha min taqsimil mubtada syara'a fi taqsimil khabar. Setelah, ya, Al-Amriti menyelesaikan pembahasan tentang bagian mubtada, maka beliau mulai di sini tentang pembahasan tentang khabar. Faqal, maka beliau berkata mufradan, ini khabar mufrad, wa huwa huna ma laisa jumlatan wala syibhul jumlah, yaitu yang bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Jadi khabarnya ini bukan jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah, bukan syibhul jumlah, bukan dzaraf, bukan jar majrur. Zaidun qa'imun, Fatimah qa'imatun. Nah, perhatikan qa'imun itu bukan jumlah. Bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan jar majrur, bukan dzaraf. Nah, wa huma qismani. Nah, sedangkan yang namanya khabar mufrad yang bukan jumlah, bukan syibhul jumlah, ada dua macam. Ada yang mustaqun, ada yang wajamidun. Ada yang mustaq, ada yang jamid. Mustaq yang dia pecahan dari fi'il, ada yang jamid yang dia bukan pecahan dari fi'il. Kalau yang pecahan dari fi'il jelas Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Kalau yang jamid misalkan hadza qalamun, qalam, dia bukan mushtaq. Ya. Zaidun qa'imun. Nah, ini mushtaq pecahan karena di isim fa'il. Ya. Qama yakumu qiyaman fahuwa qa'imun. Qa'imun. Ini dia mushtaq. Atau yang jamid misalkan hadza qalamun. Ya. Dzalika masjidun atau hadza qalamun. Nah. Perhatikan qalamun dia adalah mushtaq. Apa jamid? Kalau qalamun jamid. Nah. Fal mushtaqu apa itu mushtaq? Kata Al-Baijuri ma dalla ala muttasifin masughan minal masdari. Ya. Wal jamidu bi khilafihi. Kata Al-Baijuri apa itu mushtaq? Ma dalla ala muttasifin masughan minal masdari. Nah. Ya, yang dimaksud dengan mushtaq ialah kata beliau di sini ya, yaitu ya, yang menunjukkan kepada muttasifin. Yang menunjukkan kepada muttasif. Yang menunjukkan sifat masughon, yang kalau secara tasrif dia tercetak dari apa? Minal masdari, dari masdar, kata Al-Baijuri di sini. Yang masughon minal masdar, dia menunjukkan kepada sifat. Ini namanya mushtaq. Misal isim maf'ul, isim fa'il. Nah, tercetak dari masdar. Kenapa demikian? Karena pendapat yang rajih semua kata itu berasal dari masdar. Ada pendapat yang lain berasal dari fi'il madi. Ya, tapi di sini Al-Baijuri menyatakan dari masdar. Ya. Qoma yakumu qiyaman. Nah, perhatikan. Nanti isim fa'ilnya qa'imun. Zaidun qa'imun. Nah, ini dari mushtaq. Nah, sedangkan wal jamidu bi khilafihi. Kalau jamid berbeda dengannya, kebalikannya. Artinya jamid, kalau jamid tidak berasal dari cetakan kata apapun. Misal kolam. Ya, enggak ada masdarnya, enggak ada fi'il madinya. Kolama yaklumu kolam, kilaman kolaman, enggak ada seperti itu. Ya, maka itu mengatakan hadza qalamun. Nah, ini dia jamid. Ya, kemudian kata Al-Baijuri, fal awwalu, maka yang awal yang mushtaq. Ya. Maka kata beliau muhtamalun lidhamiril mubtada idza lam yarfa adh-dhahira. Nahu Zaidun qama abuhu. Nah, yang pertama kata Al-Baijuri rahimahullah taala, yaitu yang mushtaq, khabar mufrad mushtaq, yaitu yang ada kemungkinan, ya, yang ada kemungkinan menyimpan domir mubtada. Menyimpan domir yang kembali kepada mubtada. Ya, menyimpan domir yang kembali kepada mubtada. Contoh Zaidun qa'imun abuhu. Zaidun qa'imun abuhu. Kata Al-Baijuri bi khilafi asani. Ini tentu berbeda dengan yang kedua, yaitu yang mushtaq, yang jamid. Ya. Kalau yang jamid berarti tidak memuat dhamir yang akan kembali kepada mubtada. Ya, dicontohkan di sini oleh Al-Baijuri nahu Zaidun asadun. Zaid adalah asad. Ini kalimat isim yang di dalamnya tidak memuat dhamir yang akan kembali kepada mubtada. Berikutnya kita langsung bahas pertama di sini yang khabar ghairu mufrad. Ya, fal awwalu, maka yang pertama adalah ya. Yang pertama di sini beliau menjelaskan wa huwa al-lafdhu al-mufrad wa huwa alladhi fil nazmi marra, yang sudah disebutkan ya di nazam awal, yaitu contoh apa? Zaidun azimus sya'n. Ya. Taib. Kemudian Al-Baijuri di situ apa Al-Amriti menyatakan al-lafdhu alladhi marra fil nazmi fal awwalu al-lafdhu alladhi mar fil nazmi marra. Ini yang mufrad. Wa ghairuhu. Nah, sekarang yang ghairu mufrad. Wa ghairuhu ay ghairul mufrad. Khabar ghairu mufrad. Khabar yang ghairu mufrad kata beliau fi arba'in mahsuru, itu pada empat. Empat saja, terbatas pada empat. Itu pada empat yang terbatas. Ya, kata beliau di sini, ai la yakhruju anha, yang enggak keluar dari situ, yang enggak keluar dari empat ini. Cuman empat aja. Wa akkada bidzalika, dan al-Amriti menegaskan hal ini biqaulihi dengan perkataan beliau, la ghairu. Ya, la ghairu. Bil bina ala dam, hanya empat saja, tidak ada yang lainnya. Nah, ini hanya empat. Kenapa hanya empat? Kata Al-Baijuri, wa inna makana arba'ah li anna shibha al-jumlati syai'ani wal jumlatu kadhalik. Karena empat ini saja, karena yang namanya shibhul jumlah itu ada dua, zaraf dan jar majrur. Dan jumlah juga ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya, kalau dzaraf, misalkan Zaidun, khabarnya amamaka, indaka. Kalau jar majrur, Zaidun fil fasli, Zaidun fil dari. Kalau jumlah, jumlah ismiyah, misalkan Zaidun jariyatuhu zahibatun, Zaid yang pembantunya ya, minggat ya, atau pergi. Ya. Kalau jumlah fi'liyah, Zaidun koma abuhu. Koma abuhu. Nanti kalau yang jumlah fi'liyah, koma abuhu. Ya, koma fi'il, abuhu fa'il. Nanti dia fi mahali raf'in. Ya, menempati sebagai khobar. Begitu juga jumlah ismiyah. Ya, jariyatuhu zahibatun. Nanti dia jumlah ismiyah, mubtada khobar. Jariyatuhu mubtada sani. Kemudian zahibatun khobar dari mubtada sani, bukan dari mubtada awal yang Zaidun. Nanti jumlah mubtada sani dengan khobar fi mahali raf'in sebagai khobar dari mubtada yang pertama. Zaidun jariyatuhu zahiba. Zaidun mubtada awal. Nah, nanti kita akan bahas lagi insyaallah. Ya, kadzalika kama yu'lamu min qaulih, inilah sebagaimana yang diketahui dari perkataan beliau, wa hiya ait tilkal arba', kata Al-Baijuri, yaitu empat. Empat jenis dari khobar ghairu mufrad tersebut adalah adzarfu wal majruru, yaitu zaraf dan majrur. Ya, zaraf dan majrur. Nah, kata Al-Baijuri, ya, adzarfu wal majruru at-tammani, yaitu yang keduanya adalah tam. Ya, yang keduanya adalah tam. Yang sempurna. Ya, apa yang dimaksud dengan tam? Wa tam huwa alladhi tatimmu bihi al-faidah. Ya. Yang dimaksud dengan tam di sini adalah ya, yang dapat dipahami. Ya, yang dapat dipahami. Yang telah sempurna, apa namanya? Faedah itu dapat dipahami kalam dari dzaraf atau jar majrur. Min ghairi mulahadatin, min ghairi mulahadah mu'allaqah. Min ghairi mulahadat, min ghairi mulahadati mu'allaqahi, mu'allaqahi, mu'allaqtihi bi khilafi an-naqisaini. Yaitu yang dapat diketahui secara langsung, ya, tanpa harus terlebih dahulu mengetahui kalimat yang mu'allak, yang digantung. Nah, ya, mudahnya begini, mendengar secara otomatis langsung memahami maksud dari ya zorof atau jar majrur tanpa melihat pada kalimat yang muallak, ya, yang digantung. Nah ini. Ya, wa naqis wa huwa alladhi la tatimmu bihi tatimmu al-fa'idah. Ya, contoh misalkan Zaidun al-yauma. Zaidun al-yauma. Ya. Zaidun bika. Ini contohkan oleh Al-Baijuri. Nah ini, antum dapat memahami enggak kayak begini? Enggak. Nah ini namanya dzaraf yang naqis. Ya, dzaraf yang naqis. Kemudian dzaraf jar majrur yang naqis. Zaidun bika. Nah, ana enggak dipahami enggak? Enggak. Berarti ada muallak. Ya enggak? Zaidun, ya. Zaidun marrabika. Nah, begitu kan? Zaidun marrabika. Zaidun, ya. Al-yauma berarti Zaidun, ya. Istaqarra al-yauma. Nah, itu berarti ada yang muallak. Nah, kayak begini ini tidak sah dijadikan sebagai khabar. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Baijuri. Ini namanya syibhul jumlah yang naqisah. Ya, syibhul jumlah yang naqis, yang kurang. Jadi mesti syibhul jumlah yang tam, yang sempurna, yang dengannya kalimat dapat dipahami. Ya, yang dengannya kalimat dapat dipahami. Antum mengatakan Zaidun indaka, Zaidun amamaka. Dipahami enggak kayak begini? Dipahami. Ya, kasih jar majrur. Zaidun fil fasli. Zaidun fid dari. Dipahami enggak? Dipahami. Ya. Jadi ini jar majrur atau dzaraf yang tam, bukan yang naqis. Ini dijelaskan oleh Al-Baijuri. Nah. Sudah? Kemudian kata Al-Baijuri berikutnya lagi. Ya, menjelaskan perkataan al-amriti wa fa'ilun ma'a fi'lihi alladhi sadar. Nah, ini yang ketiga, ini ghairu mufrad yang ketiga berupa jumlah. Yaitu jumlah fi'liyah, yaitu fa'il ma'a fi'lihi alladhi sadar, ai alladhi sadara. Ya, yaitu fa'il dan fi'il, ya, yang bersumber darinya. Kata Al-Baijuri, minhu ay min madlulihi. Ya, min madlulihi. Fa'il, ya, yang menjadi khabar dan fi'ilnya. Semisal antum mengatakan Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Zaidun mubtada, qama fi'il, abuhu fa'il. Nanti jumlah qama abuhu fi mahali raf'in sebagai khabar. Mengartikannya gimana jadinya? Zaidun ialah yang bapaknya berdiri. Zaidun tetap mubtada. Jadi nanti jumlah itu sebagai khabar. Ya, Zaidun ialah yang ayahnya berdiri. Hakata. Ya. Nah, ini dari kandungannya, kata Al-Baijuri, ai min madlulihi, dari kandungan fi'il tersebut. Ya, dari kandungan fi'il tersebut. Ini diistilahkan apa dengan jumlah fi'liyah? Dengan jumlah fi'liyah. Yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il. Fi'il atau fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Nah. Ya. Kata Al-Baijuri, panjang beliau sebutkan di sini, ya. ini juga jumlahnya itu fi'liyah, baik fi'il tam atau fi'il naqis. Kalau fi'il naqis berarti dari kana dan akhwatnya, ini juga bisa jadi khobar ya, antum mengatakan Zaidun laisa fiddari, Zaidun laisa qa'iman, sudah sah ya, maka Zaidun bukan isim laisa. Baik, barakallahu fikum. Ya, kemudian qala wal mubtada ma'a ma lahu al khabar. Nah, berikutnya mubtada dan khabar. Berarti ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Nah, itu jumlah ismiyah. Nah. Ini jumlah ismiyah. Itu khobar yang ghairu mufrad adalah khobar yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Mubtada yang ini kita namakan, yang jumlah yang berikutnya ini mubtada tsani. Ya, kalau mubtada yang awal Zaidun, ya, jariyatuhu dhahibatun. Zaidun mubtada, jariyatuhu juga mubtada, tapi jariyah mubtada tsani. Zaidun ialah yang jariyatuhu, jariyah itu kalau sekarang bahasanya asisten rumah tangga, nah, perempuan, nah, bukan pembantu rumah tangga lagi ya, ART bukan PRT lagi. Nah, Zaidun yang ART-nya minggat, zahibah, minggat, atau pergi, minggat lah ya, minggat, ART ya, asisten rumah tangga. Jariyah. Ya, kata Al-Baijuri, hada isyaratun ilal jumlatil ismiyah. Ini adalah isyarat kepada jumlah ismiyah. Ya. Wa huwa ma sadarat bismin hakikah. Yaitu yang bersumber dari isim secara hakikatnya. Wahwa zahirun, yaitu zahir au hukman, atau ya, yang bismin hakikatan wahwa zahirun au hukman ya, yang bersumber dari, yang berasal dari isim secara hakiki ya, inilah zahir ya, atau secara hukum ya. Nah, ini namanya mubtada ma'a lahu minal khobar. Ini jumlah ghairu mufrad, jumlah ismiyah. Ya. Ya. Baik, berikutnya. Dicontohkan di sini ya. Oleh Al-Amriti ya, beliau mencontohkan, memberi beberapa contoh ya, anta indi ya. Beliau memberikan contoh di sini, ka anta indi wal fata, anta indi ya, al fata bidari ibni qara'a da abuhu qari. Beliau memberikan contoh di sini, ka anta indi ya, seperti anta indi, kamu berada di sisiku. Nah, ini berarti jumlah apa ini namanya? Ya, zarfi syibhul jumlah. Khabarnya berarti syibhul jumlah. Kemudian al fata bidari. Nah, ini berarti syibhul jumlah juga. Khabarnya berarti jar majrur. Pemuda itu berada di rumahku. Ya. Ibni qara'a. Berarti apa nih khabarnya? Jumlah fi'liyah, qara'a. Ya, ibni mubtada, qara'a fi'il madi fa'il dhamir mustatir, takdiruhu kembalinya ke ibni, nanti dia menjawab fi mahalli raf'in sebagai khabar. Za'abuhu qari. Za abuhu qari. Za maksudnya hada. Za maksudnya hada. Za-nya itu adalah ya. Nah, mubtada. Za isim isyarah. Ha-nya tanbih enggak ada. Ya, kalau yang namanya isim isyarah itu cuma za saja. Hada, ha-nya itu tanbih. Za'abuhu qari. Hada, begitu maksudnya. Orang ini abuhu qari'un. Orang ini babenya qari. Nah, orang ini bapaknya qari. Za mubtada. Abuhu mubtada sani. Qari'un khobar dari mana? Mubtada awal apa mubtada sani? Mubtada sani. Nanti jumlah mubtada sani dan khobar fi mahalli raf'in ya, sebagai khobar dari mubtada awal yaitu za. Yaitu za. Nah. Ya, bisa dipahami sini ya. Ya. Ya, ada beberapa catatan di sini. Ya. Catatan. Yaitu domir kalau dia mubta apa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang menjadi khobar dari mubtada, dia mesti memiliki rabit penghubung yang akan kembali kepada mubtada. Itu dia mesti memiliki rabit. Rabitnya itu berupa domir. Ya, rabitnya itu berupa domir. Rabitnya itu ya. Ya. Misalkan contoh Zaidun jariyatuhu dhahibah. Mana rabitnya? Domir ha. Jariyatuhu hu-nya itu. Nanti kembalinya ke Zaidun. Atau yang dicontohkan oleh Al-Amriti tadi apa? Mana tadi ibni ya apa za abuhu qari za ha za maksudnya abuhu hanya itu kembali ke mana ke za yaitu ke hada. Nah ini sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya kana wa khatuha ya. Yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi itu ada beberapa catatan. Saya tidak mau bacain perkataan dari juri semuanya panjang. Ya. Tadi sebagian sudah mengenai dzaraf dan jar majrur. Ya, mengenai dzaraf dan jar majrur syaratnya dia mesti apa? Tam. Apa yang dimaksud tam? Ya, dengan disebutkannya tidak disempurna kalam. Ya, beda yang nakis. Kalau nakis dengan disebutkan jar majrur atau dzaraf tidak sempurna kalam. Tadi contohnya apa? Zaidun al-yauma. Ya, enggak sempurna kalam. Zaidun bika. Nah, ini enggak sempurna kalam. Kalau sempurna kalam Zaidun ya. Indaka Zaidun fil fasli fid dari. Nah. Ya, jadi disyaratkan jar majrur atau dzaraf mesti tam, yang maknanya langsung bisa dipahami tanpa menyebutkan mu'allaknya. Tadi sudah kita bacakan penjelasan dari Al-Baijuri di atas. Ya, berikutnya lagi. Ya. Yang berikutnya, nah ini penting ini, yaitu yang namanya mubtada itu mesti ma'rifah. Ya, mubtada boleh nakirah, ini dari saya aja ya, dari berbagai kitab atau rangkuman aja, ya dari beberapa buku-buku yang pernah kita pelajari. Ya, mubtada boleh sebagai nakirah pertama apabila didahului oleh nafyun wasibhuhu. Ya, didahului oleh nafyun wasibhuhu. Syibhuhnya nafyun apa? Istifham. Ya. Misalkan didahului oleh istifham. Ya. Hal rajulun qaimun, rajulun nakira. Ya, kalau rajulun qaimun boleh enggak? Secara hukum enggak boleh. Maka didahului oleh istifham. Hal rajulun qaimun? Boleh tak? Boleh. Rajulun tetap jadi mubtada. Ma rajulun qaimun. Nah, dikasih nafyun. Ma rajulun qaimun. Tidak ada rajul yang berdiri. Nah, rajul tetap jadi mubtada. Nah, berikutnya atau diberikan na'at. Rajulun karimun qa'imun. Rajulun karimun qa'imun. Atau diberikan mudhaf ilaih yang nakirah juga. Diberikan ya mudhaf ilaih yang nakirah juga. Semisalkan talibu ilmin, kalau diidofahkan kepada ma'rifah ya jadi ma'rifah. Ya, selesai pembahasan. Ini diidofahkan kepada nakirah juga. Talibu ilmin ya qa'imun. Talibu ilmin qa'imun. Ya, atau dia mesti didahului oleh khobarnya. Ya, dia didahului oleh khobarnya. Nah, misalkan khobarnya berbentuk syibhul jumlah. Fiddari rajulun. Indi rajulun. Amamaka rajulun hakada. Nah, ini khobar apa mubtada boleh datang dalam bentuk nakirah. Kemudian ya, catatan penting yang lainnya, ya, hukum asal ialah khobar disebutkan setelah mubtada. Ya enggak? Yang namanya aja khobar definisinya isim marfu al-musnad ilal mubtada. Nah, ini khobar boleh didahulukan atau terkadang wajib. Wajib ya, ini yang wajib aja dulu. Yang wajib didahulukan dari mubtada. Yang pertama yang tadi itu, jika mubtada nakirah dan khabarnya berupa syibhul jumlah. Ya, rajulun ya, perhatikan fid dari rajulun. Amamaka rajulun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, khabarnya termasuk lafaz-lafaz yang mesti didahulukan. Yang dia lahu sadarah. Ya, lafat-lafat khobar adalah dari sodaroh, yaitu yang harus didahulukan. Semisal apa? Istifham. Ya, misalkan dia berupa dorof, tapi istifham. Ya, misalkan, aina zaidun, nah, jangan zaidun aina. Aina zaidun, nah ini, aina menjadi khobar, karena dia adalah dorof. Zaidun mubtada. Gak boleh zaidun aina. Gak boleh. Ya. Kaifa haluka? Enggak boleh haluka kaif, enggak boleh. Kaifa haluka? Karena dia istifham. Ya, maka dia lahu sodara. Dia punya hak wajib didahulukan. Dia wajib didahulukan. Sudah berapa itu? Dua. Nah, yang ketiga, jika pada mubtada tersimpan domir yang kembali kepada khobar. Jika pada mubtada tersimpan domir yang akan kembali kepada khobar. Ya. Perhatikan ya ikhwah. Yang namanya domir itu kembali ke sebelumnya atau ke sesudahnya? Sebelumnya. Nah, pada mubtada terdapat domir. Khobar diakhirkan. Terus domirnya kembali kemana? Mubtadanya aja setelahnya. Kan begitu? Nah, maka mubtadanya harus diakhirkan. Supaya domirnya nanti selamat. Bisa kembali ke sebelumnya. Yaitu khobar. Ya, misalkan itu mengatakan fiddari sohibuha. Fiddari sohibuha. Ya. Fiddari sohibuha. Di dalam rumah ada pemiliknya. Fidari sahibuha. Nanti domirha kembali kepada ad-dar. Kalau anda mengatakan sahibuha fidari, ya terus haknya ini kembali kemana? Yang namanya domir kembali kepada belakang. Ad-domir yaudu ila maqablah. Bukan kembali kepada setelahnya. Sudah. Tadi tiga apa? Pada mubtada tersimpan domir yang kembali kepada khobar. Yang terakhir, ya, yaitu jika mubtada dikhususkan pada maknanya khobar. Ya, jika mubtada dikhususkan pada maknanya khobar. Contoh, ya, contoh, innama fiddari Zaidun. Innama fiddari Zaidun. Innama, ya perhatikan ini innama aslinya inna. Ya. Kemudian masuk ma, namanya makafah. Takufu amal inna. Yang akhirnya menggugurkan, membatalkan amal inna. Maka isim setelahnya sudah tidak bisa lagi menjadi makmul dari inna. Ya. Innama fiddari Zaidun. Innama fiddari Zaidun. Ya, di dalam rumah hanya ada Zaid atau tidak ada yang lain di dalam rumah selain Zaid. Karena innama ini itu di antara faedahnya adalah tufidu al-hasr, memberikan ya, pembatasan. Ya, kenapa mubtada'nya ya enggak boleh didahulukan innama Zaidun fidari, kata banyak nuhat. Kalau mubtada'nya didahulukan ini akan merusak makna. Kalau antum mengatakan innama Zaidun fidari, Zaid hanya ada di dalam rumah, tidak ada tempat lain selain rumah, maka pemahamannya berbeda dengan yang di atas, yang tadi disebutkan. Ya, kalau yang tadi disebutkan innama fidari Zaidun. Ya. Sesungguhnya di dalam rumah hanya ada Zaid. Tapi kalau innama Zaidun fidari, Zaidun cuma ada di dalam rumah, enggak ada yang lain. Nah, kayak begitu. Nah, ini menurut penjelasan sebagian ulama. Tapi cukup ya, sudah jam 6 lebih. Ya, berikutnya nanti kita bahas kana wa khawatuha. Ya subhanallahi wa bihamdik, syadallah. Ya, mau tanya tafadhol, silakan.